Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-waliyyin nasir al-azizul qadir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولم سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا، حاضرين yang saya muliakan، alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di salah satu rumah di antara rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka mencari talabul ilm, mencari ilmu dan bersama-sama mengambil faedah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertemuan yang sebelumnya mohon maaf karena ada perlu jadi tidak bisa hadir. Dan insyaallah ta'ala ikhwah sekalian, kita masih di dalam pembahasan hilyatul thalibul ilmi, perangai bagi seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir kiamat kelak. Ikhwani fil din azakumullah jami'an. Terakhir poin yang kita bahas adalah poin ke-12 dari kitab Hilyatul Thalibul Ilm yang dikarya oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Poin ke-12 ini ikhwah sekalian adalah tentang memalingkan jiwa kita dari al-haisyat, yaitu haisyat itu jamak dari haisyah, tentang fitnah dan juga keributan dan juga kegaduhan. Jadi di antara perangai seorang penuntut ilmu adalah dia menjauhi apa? Menjauhi tempat-tempat yang di situ apa? Sangat sering sekali muncul keributan dan kegaduhan atau fitnah. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala adalah at-tasawunu minal laghati wal haisyat, ya, menjaga diri dari al-laghat wal haisyat. Apa itu laghat? Bersuara dengan suara yang tidak dipahami. Jadi di antara akhlak seorang penuntut ilmu adalah dia menjauhi dan menjaga diri dari keributan. Di sini Syekh Bakar rahimahullah ta'ala menggambar diartikan dengan kalimat lafaz, yaitu suara atau dengungan suara yang tidak bisa dipahami apa isi dari perkataan tersebut. Jadi, ibarat misalkan ada keributan di pasar, karena pasar memang sebagian tempat ya dijadikan apa banyaknya keributan di tempat tersebut. Wala khaisyat, dan juga fitnah-fitnah atau kegaduhan. Fa innal ghalata tahta al-lughah, maka sesungguhnya yang namanya kesalahan itu berada di bawah hal-hal yang ribut tersebut. Wa hadha, kata Syekh Bakar, dan hal ini yunafi adab al-talab, hal yang seperti ini bisa menghilangkan adab-adab seorang menuntut ilmu ketika dia mencari ilmu. Karena ikhwah sekalian, ilmu itu perlu yang ada namanya simah, ciri. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia memiliki ciri khas tertentu dari orang-orang yang lain. Sungguh perkara yang menyedihkan ketika sebagian penuntut ilmu ini kurang dalam memperhatikan ciri khas tersebut, ciri khas sebagai penuntut ilmu. Makanya tidak jarang ya, sebagian orang-orang yang menuntut ilmu, mereka ini belum paham tentang bagaimana menjaga ilmu itu sendiri. Karena ilmu, ikhwah sekalian, perlu yang namanya wi'a, yaitu bejana. Bejana yang bisa menjaga ilmu tersebut. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, suatu saat beliau mengadukkan rusaknya hafalan beliau kepada siapa? Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala, yaitu sebagai gurunya. Syakautu ila waqi'in su'ahidni wa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nurullahi la yusahu al-asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengeluh kepada Waqi' bin Jarrah tentang rusaknya hafalan. Imam Syafi'i, ikhwah sekalian, mungkin sudah masyhur sekali ya ceritanya Imam Syafi'i. Beliau ini ketika membaca, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, ketika membaca itu misalkan halaman pertama dan halaman kedua. Halaman kedua beliau tutup. Dengan tujuan apa, ikhwah sekalian? Dengan tujuan khawatir ketika dia membaca halaman pertama, halaman kedua ikut dihafal. Karena Imam Syafi'i ingin menghafal halaman per halaman, makanya ditutup dulu halaman berikutnya. Karena kuatnya hafalan beliau rahimahullah ta'ala. Tapi meskipun demikian, yang namanya maksiat apa? Bisa menghilangkan ilmu tersebut. Paling karanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa', kalau tidak salah di dalam kitab tersebut, beliau sebutkan poin-poin banyak sekali dari efek samping ketika seorang bermaksiat. Di antaranya adalah hirmanul at-ta'ah, diharapkan baginya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bermaksiat diharamkan bagi dia untuk apa? Melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dahulu kala di zaman Rasulullah SAW, ketika ada orang-orang yang malas berangkat untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin karihallahu bi'atahum fasabbathahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membenci keberangkatan mereka, fatadzabahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka dan menjadikan mereka berat untuk pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi poin-poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang efek samping ketika seorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Syekh Bakar Abu Zaid di sini, Dan hal-hal seperti ini, yaitu ketika ikut campur dalam masalah keributan, cekcok, itu yunati adab at-thalab, menghilangkan adab menuntut ilmu. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid di sini menukil kisah yang beliau bawa dari ulama terdahulu. Kata beliau rahimahullah taala, "Wa min dzatihi ma yustahdharuna." Dan di antara perkara yang bagus untuk disebutkan di apa pada kesempatan ini, kata beliau, "Ma dzakarahu shahibul wasiyyah." Apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Wasiyyah fi adabi syaikh, yang disebutkan oleh pengarang kitab tersebut, wa'anhu fi mu'jamil ma'ajim, dan begitu juga pengarang yang sama di dalam kitab mu'jamul ma'ajim. Kisah ini ikhwas sekalian menggambarkan tentang bagaimana orang-orang itu ketika ikut campur masalah keributan, mereka ini tidak mendapatkan apa-apa, bahkan ada talabul ilm di situ hilang. Bagaimana kisahnya? Kata beliau, annahu waqa'a niza'un baina qabilatayn. Dahulu itu telah terjadi cekcok antara dua kabilah, dua suku. Fata'at bainahuma qabilatun ukhra bis-sulh. Kemudian salah satu dari dua kabilah tersebut ingin melakukan damai, islah kepada kabilah yang lain. Fatarabau bihukmi syara'. Kemudian dua kabilah ini mereka ridha dengan hukum syariat. Sudah, daripada kita cekcok, kita mendingan damai aja. Damai tapi kita sepakat, kita ini berhukum dengan hukum syariat. Wa hakamu 'alim. Akhirnya mereka ada menunjuk salah seorang alim, salah seorang yang memiliki ilmu, untuk menjadikan hakim, yaitu penengah. Fastabhara qatla arba'atin min qabilatin. Kemudian alim ini, seorang ahli ilmu ini, setelah diminta untuk menjadi seorang yang penengah antara dua kabilah tersebut, seorang alim ini istadhara, telah nampak baginya adalah qatla arba'atin min qabilatin qutilu min al-qabilati al-ukhra. Kata hakim ini, kata seorang alim ini, sudah, ini nampaknya harus ada empat orang yang dibunuh. Kutilu minal qabilati al-ukhra, yang mana empat orang yang akan dibunuh ini, mereka ini sebagai ganti dari apa akibat mereka membunuh kabilah yang lain. Jadi ikhwan sekalian, alim ini, orang yang berilmu ini, melihat bahwa ternyata ini harus ada empat orang yang dibunuh dari salah satu kabilah. Kalau mau damai, kalau mau selesai cekcoknya, ini harus ada empat orang yang dibunuh dari salah satu kabilah tersebut. Faqala Syekh Ubadah bin Ahmad. Kemudian ada seorang syekh, yaitu yang bernama di sini beliau sebutkan namanya Babu bin Ahmad. Syekh Babu bin Ahmad mengatakan, mithlu hadza la tisafa fi. Dalam perkara yang seperti ini, itu enggak ada qisas. Enggak ada hukum qisas. Hukum qisas ya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya ketika ada seorang membunuh orang lain, itu dihukum qisas. Kata Syekh Babu bin Ahmad, perkara seperti ini enggak ada qisasnya, enggak ada pembalasan hukum qisas. Faqala al-qadi, kemudian ada seorang qadi yang mengatakan, inna hadza la yujadu fi kitab. Sesungguhnya perkara ini tidak ditemukan di dalam salah satu kitab. Kitab apapun, dari kitab akidah, kitab fikih, kitab ilmu-ilmu yang lain, ini perkara ini tidak ditemukan. Maka jalan keluar tidak ditemukan di dalam suatu kitab apapun. Kemudian apa kata Syekh Babu bin Ahmad? Faqal bal lam yaqlu minhu kitab. Bahkan tidak ada apa? Satu kitab pun kecuali menyebutkan permasalahan ini. Paham? Jadi yang qadi ini, seorang qadi mengatakan perkara ini enggak ada apa pembahasannya di dalam kitab apapun. Ada orang lain mengatakan, oh enggak, perkara ini bahkan disebutkan di setiap kitab. Lebih dominu kitab. Maksudnya apa? Tidak luput satu kitab pun kecuali menyebutkan permasalahan. Faqala al-qadi, kemudian kata seorang qadi ini mengatakan, hadha al-qamus, ini ada kamus. Maksudnya apa? Ya'ni annahu yadkhulu fi umumil kitab. Ya, ketika seorang qadi ini mengatakan permasalahan ini tidak akan disebutkan, enggak ada pembahasannya di kitab apapun. Ada orang lain mengatakan, enggak, permasalahan ini bahkan disebutkan di seluruh kitab. Tidak ada satu kitab pun yang luput dari membahas pembahasan ini. Orang qadi ini mengatakan, ini kamus, coba cari. Ada atau tidak? Kemudian, fatanawala sahibut tarjamatil qamus. Kemudian, orang yang menerjemahkan bahasa yang saat itu hadir dalam peristiwa tersebut mengambil kamus tersebut. Wa awwalu ma waqa'a nadharuhu 'alayhi wal haishatu al fitnah. Ketika ada orang yang hadir di dalam peristiwa tersebut mengambil kamus tadi, kemudian dibuka kamusnya. Ketika dibuka, pandangan yang paling pertama dia lihat adalah kalimat hal al-haishah. Ikhwan sekalian, yang namanya qamus itu kan seperti yang kita pahami bersama, bahwasanya di situ banyak kalimat-kalimat kemudian ada artinya. Ketika itu yang qadi mengatakan, ini qamus, coba cari di situ apakah ada pembahasan di situ. Kemudian ada orang lain yang mengambil kamus tersebut dan membuka langsung kitab kamus tersebut. Pertama kali yang dia lihat adalah kalimat al-haishah, yang artinya di dalam kamus tersebut adalah fitnah. Haishah adalah artinya fitnah, yaitu suatu hal yang di dalamnya ada kegaduhan, fitnah. Kemudian dia orang tadi juga melihat kalimat Ummu Hubayn. Ummu Hubayn ini hewan serangga kecil. Hewan serangga kecil. Walaysa bil haishati tiwad. Kemudian orang yang membuka kamus tadi membaca kalimat walaysa bil haishati tiwad. Tidak ada di dalam masalah apa? Masalah ributan, cekcok, itu di dalamnya ada kisos, hukum kisos. Jadi ikhwan sekalian, semoga bisa dipahami ya. Ketika ada dua kabilah saling cekcok, akhirnya mereka mendamai dengan alasan harus ada hukum syariat. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang alim. Kata orang alim ini harus ada 4 orang yang dibunuh dari salah satu kabilah ini. Kemudian kata qadi, seorang qadi mengatakan, permasalahan seperti ini enggak ada di dalam kitab apapun. Ada orang nyeletuk, oh enggak, bahkan pembahasan ini disebutkan di seluruh kitab. Akhirnya qadi ini apa? Mengambil kamus dan memberikan, coba cari permasalahan tersebut di kamus ini. Akhirnya orang yang mengambil kamus tadi membuka kitab dan pertama yang dia lihat adalah kalimat al-haishah al-fitnah wa ummu hubayn wa laysa fil haishati wa. Di dalam kalimat yang pertama kali dia lihat adalah ungkapan walaisa fil haisyati diwat, dan tidak ada di dalam masalah cekcok, ributan itu di dalamnya ada hukum qisas. Maksudnya kata Syekh Bagar, ay fil qatil fil fitnah la yudrak qatiluhu, yaitu ketika ada seorang yang terbunuh di dalam masalah fitnah dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi ikhwah sekalian, kita bisa pahami dari kisah tersebut. Syekh Bakar Abu Zaid ingin memberikan kita nasihat, jangan ikut campur masalah apa? Ributan atau cekcok. Yang mana hal tersebut, ketika kita ikut campur, hal-hal tersebut akan menghilangkan adab seorang penuntut ilmu. Yang dia ingin apa? Pada asalnya ingin menuntut ilmu dengan adab-adab yang tinggi. Akan tetapi ketika dia ikut campur masalah cekcok dan perselisihan dan fitnah, akhirnya hal itu semua apa? Yunafi adab talab. Seperti dalam kisah ini, tidak ada di dalamnya apa? Adab. Dan juga apa? Di dalamnya ada hanya ada keributan saja. Masalah apa? Masalah pembahasan ini dibahas di kitab apa? Ini cuma masalah sepele. Tapi akhirnya jadi apa? Jadi kericuhan dan juga kegaduhan. Kemudian apa kata Syekh Bakar? Fata'ajjaba an-nasu min mithli hadha al-istihdar fi dhalika al-mawqif al-haraj. Maka manusia pun ta'ajjab, mereka takjub min mithli hadha al-istihdar, di dalam peristiwa yang semisal seperti ini, yang mana pada peristiwa tersebut peristiwa yang sangat memalukan. Ya, coba bayangkan ikhwan sekalian, cuma masalah sepele, dua kabilah ingin damai, ingin islah, akan tetapi malah apa, terjadi keributan. Tadinya seorang alim memutuskan untuk dibunuh 4 orang dari kabilah yang lain, akan tetapi malah terjadi cekcok. Oh enggak, ini dibahas di dalam kitab ini. Oh enggak, ini tidak ada pembahasannya di kitab apapun. Akhirnya cekcok, akhirnya apa? Manusia pun merasa heran, kok seperti ini, malah jadi urusannya malah ribet atau tidak jelas. Ini yang diinginkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam pembahasan al-i'rad anil haisyat, memalingkan jiwa dari hal-hal yang di dalamnya ada fitnah dan juga keributan dan cekcok. Dan ikhwah sekalian, hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyibukkan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan seringkali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, beliau menasihati para penuntut ilmu agar mereka apa? Menyibukkan diri dengan suatu hal yang bermanfaat, yang akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dalam perkara apapun. Ikhwah sekalian, ilmu itu luas. Ketika ilmu luas, jika seorang memberikan seluruh jiwanya untuk ilmu, ilmu itu akan memberikan apa? Cuma sedikit saja yang diberikan kepada kita. Nah, bagaimana jika ada orang yang memberikan untuk ilmu hanya pas-pasan atau setengah-setengah? Maka ilmu yang didapat juga semisal dengan apa yang dia usahakan. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimahumullah jami'an, kita lanjutkan adab selanjutnya dari adab seorang penuntut ilmu, yaitu poin yang ke-13. At-tahalli birrifq, yaitu menghiasi diri dengan lemah lembut, dengan sifat lemah lembut, rifq. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, iltazim ar-rifqa fil qawl. Terus salahlah engkau, teruslah engkau untuk melazimi ar-rifqa fil qawl, lemah lembut dalam ucapan. Mujtadiban al-kalimat al-jafiyah, disertai dengan menjauhi kalimat yang keras. Fa innal khitab al-layyin, maka sesungguhnya pembicaraan yang lunak, yang luas, yang enak, yang lemah lembut, ya ta'allaqun nufus, hal itu akan menjadi apa? Membuat apa? Membuat jiwa-jiwa itu bersatu. Ya ta'allaqun nufusan nasyidah, yang mana pembicaraan yang layyin, yang lemah lembut, itu akan menyatukan jiwa-jiwa yang ada. Wa adillatul kitab was sunnati fi hadza takathirah, dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah di dalam pembahasan ini mutakathirah, sungguh banyak. Ikhwat kalian, poin yang ke-13 ini tidak kalah pentingnya dengan poin-poin yang sebelumnya. Lihat ikhwah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddan ghalidhal qalb, menjadi orang yang keras, hatinya keras, ampuh, sifatnya keras, apa kalau Allah Subhanahu wa taala lanfaddu min hawli, niscaya orang manusia itu akan menghindar dari sekitar. Ini apa wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menjadi orang yang ampuh, hatinya keras, sifatnya keras, niscaya mereka akan menjauhimu dari sekelilingmu. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang lemah lembut. Dan inilah penting sekali ketika seorang penuntut ilmu memiliki pembicaranya lemah lembut, terutama terhadap orang tuanya, terutama terhadap para kawan-kawannya dalam menuntut ilmu, atau orang lain ketika di masyarakat, ketika di kampung, hendaknya seorang memperhatikan ucapannya. At-tahalli birrizq, yaitu menghiasi diri dengan lemah lembut. Kata Syekh Bagam, dan dalil-dalil pembahasan ini dari Al-Quran dan sunnah sungguh banyak. Dari Al-Quran yang tadi telah kita sebutkan, yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb, fa'andaya qawli Muhammad." Orang yang hatinya keras, dan faddu min hawlik, niscaya orang-orang sekitarmu akan menjauhi dari sekitar. Adapun dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah ini zat yang memiliki lemah lembut, rafiq. Yuhibbur rifq, cinta terhadap lemah lembut. Fil amri kulli, dalam segala perkara apapun. Lihat ikhwah sekalian, ketika sebagian kaum muslimin keliru ketika mereka sudah menuntut ilmu, sudah lama belajar, akan tetapi mereka lupa dengan ucapan-ucapan yang baik, lemah lembut terhadap orang tua, terhadap sesama muslim, terhadap sesama masyarakat, lupa terhadap bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beradab dan berakhlak mulia terhadap para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana." Tidaklah lemah lembut itu berada di dalam suatu perkara kecuali apa? Illa zana, kecuali lemah lembut tersebut akan menghiasi perkara tadi. Contoh misalkan dalam masalah rumah tangga. Ketika ada rumah tangga yang di situ pasang dari suami maupun istri, mereka mengedepankan lemah lembut. Niscaya apa ikhwah sekalian yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut akan terjadi keharmonisan dan juga akan terjadi apa? Langgeng urusan rumah tangganya. Inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa zana, kecuali akan menghiasi perkara tersebut. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari suatu perkara, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa syana, kecuali hal itu akan membuat buruk perkara tersebut. Ya, misalkan dalam masalah belajar, masalah menuntut ilmu, jika seorang tidak berlemah lembut dalam ucapannya ketika berdakwah, kurang memperhatikan dalam masalah ini, misalnya apa? Janji Rasulullah SAW akan jatuh kepada perkara-perkara tersebut. Apa kata Rasulullah? Illa syana, kecuali akan membuat buruk perkara tersebut. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tu'asiru, atau kama qala Nabi SAW, permudahlah kalian dalam masalah dalam segala permasalahan, wala tu'asiru, jangan kalian tersulit, basyiru wala tunafiru, berikanlah kabar gembira, janganlah kalian apa membuat orang lari yang tadi mereka ingin belajar akhirnya apa lari dari perkara tersebut. Maka ini penting sekali ikhwah sekalian. Namun perlu diperhatikan juga masalah rifq di sini. Ketika seorang misalkan ingin menasihati anaknya, maka dia lihat mana saat-saat yang tepat untuk menggunakan ucapan-ucapan yang lemah lembut, dan kapan saat-saat yang dimana dibutuhkan ketegasan. Ketika kita bilang tegas bukan berarti keras. Ketika kita memberikan kasih sayang, berarti bukan kita ini lemah atau mengalah, bukan. Sebagai orang tua atau sebagai seorang guru, juru dai, hendaknya dia memperhatikan antara rifq dan syiddah, lemah lembut dan juga tegas. Ketika ada suatu perkara yang dia butuh untuk mengobati hal tersebut dengan lemah lembut, maka gunakanlah lemah lembut. Akan tapi dalam momen-momen tertentu, ketika dia membutuhkan ketegasan, mengingkari suatu kemungkaran, perlu di sana ketegasan, bukan berarti keras, maka ini bisa digunakan. Dan inilah yang seperti halnya para ulama rahimahumullah ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala terkadang memberikan ucapan-ucapan yang baik, dan terkadang apa? Memberikan ucapan-ucapan yang keras. Dan seperti yang kita ketahui, sekalian, ketika Al-Quran itu turun, tentunya di dalam surat-surat Makkiyah, surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Itu keadaan orang-orang apa masih dalam keadaan kufur dan dalam keadaan musyrik. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat yang tegas Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah. Di situ banyak orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat-kalimat yang lemah lembut, tidak keras perintahnya diturunkan kepada orang-orang yang kafir. Ikhwan sekalian, ini kiranya cukup pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Dan insyaAllah ta'ala pada pembahasan berikutnya ada pembahasan at-ta'ammul, yaitu pelan-pelan dalam segala hal. Terkadang seorang menjadi ceroboh, dengar sesuatu langsung dia sebarkan. Maka poin selanjutnya, poin 14 kata Syekh Bakar adalah at-ta'ammul, yaitu perlahan-lahan dalam segala perkara. Dan insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.